السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين، رحمني ورحمكم الله. Pada kajian subuh sebelumnya kita sudah memulai dengan hadis yang pertama di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang membahas mengenai niat dari sahabat Umar ibn Al-Khattab. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat. Pada kajian sebelumnya kita sudah mengenal apa itu arti niat, definisi bahasa dan istilah, tempatnya niat, tujuan disyariatkannya niat, dan macam-macam umat manusia dilihat dari niatnya. Masih tersisa beberapa permasalahan yang berkaitan dengan niat. Permasalahan pertama kajian subuh kali ini, apa hukum orang yang menjaharkan niat di dalam berbagai macam ibadah? Dalam sholat dia jaharkan niat. Maksudnya dia jaharkan di sini, dia bisa mendengar niatnya dan orang lain mendengar ucapan niat tersebut karena dia jaharkan, dia keraskan. Baik dalam sholat, puasa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, kata Syekhul Islam, al-jahr bin niyyati bid'atun sayyi'ah. Menjaharkan niat, mengeraskan niat sampai orang-orang yang lain pun juga tahu, ini merupakan perkara yang baru dan jelek. Perkara baru yang jelek. Lam yustahab, bukan merupakan sunnah ini. Mengeraskan suara dalam niat bukan merupakan sunnah. Kata beliau, bittifaqil muslimin, dan ini merupakan kesepakatannya kaum muslimin, kesepakatannya para ulama. Mengeraskan suara, sepakat mereka, enggak ada. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد عن خلفائه. Karena ini belum pernah dinukilkan dari Nabi SAW, beliau menjaharkan niat. Ini ibadah, harus ada dasarnya. Dan juga tidak pernah dinukilkan dari salah satu di antara khulafa, la Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali, di mana kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Umat-umat terbaik di muka bumi setelah Nabi alaihi salatu wassalam, para khulafa. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti apa? Enggak ada. Dan ini perkara yang jelek. Nah, tinggal saat ini niat yang disirrikan. Apa perbedaannya sirri dengan jahri? Kalau sirri, yang bisa mendengar siapa? Dia sendiri. Kalau jahar, mungkin samping kanan, samping kiri bisa mendengar. Kalau sirri hanya dia saja. Dia lafadzkan. Tapi dengan ada yang rendah sekali. Atau dengan gerakan lidah. Hanya dia yang tahu. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, para pengikut, kita kasih kata-kata pengikut, berarti bukan gurunya. Para pengikutnya Asy-Syafi'i, yang mereka disebut dengan istilah apa? Asy-Syafi'iyah. Pengikutnya Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, mereka mengatakan dianjurkan karena lebih mantap. Mengikutnya Imam Syafi'i, dianjurkan karena lebih mantap. Adapun pengikutnya mazhab Maliki, Al-Malikiyah, dan pengikutnya mazhab Imam Ahmad Al-Hanabilah, mereka mengatakan bid'atun. Ini perkara yang baru. Jadi bagi mereka, jahr dengan sirri hukumnya apa? Sama. Perkara yang baru. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan. Wa ahadin min ashabihi, para sahabat Nabi SAW yang Islam turun pada zaman mereka, Al-Quran turun ketika mereka hidup, sunnah Nabi SAW mereka yang meriwayatkan, dan tidak ada satupun di antara para sahabat niat dengan niat yang sirri. Ditambah lagi apa? Walam ya'muruhun Nabi SAW ahadin min ummati, dan Nabi pun juga tidak pernah memerintahkan kepada satupun di antara umat untuk melafadzkan apa? Niat secara sirri. Lau kana syuru'an, kalau perkara ini masyru', disyariatkan, kalau perkara ini dianjurkan saja, atau kalau seandainya perkara ini boleh, pasti disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak akan disembunyikan. Karena ini ibadah. Kalau memang ini masyru', disyariatkan, tidak mungkin Nabi alaihissalatu wassalam lalai. Pasti dinukilkan kepada kita. Tapi enggak ada perkara ini. Oleh sebab itu, para ulama mereka mengatakan bahwasanya melafadzkan niat itu naqsun fid-din wal-aql. Kurang dari sisi agama dan akal. Kurang dari sisi agama dan akal. Dari sisi agama, kan memang enggak diperintahkan. Perkara yang baru. Dari sisi akal, kata mereka, ibaratnya seseorang yang hendak menyantap sebuah makanan. Hendaknya seseorang yang ingin menyantap satu makanan. Piring di hadapan dia. Kemudian dia mengatakan, nawaitu an adha yadi fi hadzal akal. Aku niat untuk meletakkan tanganku di atas piring, kemudian aku ambil dagingnya, kemudian aku angkat, aku masukkan ke mulutku, aku kunyah dan aku telan sampai aku kenyang. Tidak normal, tidak pas dari sisi akal. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kisah seorang laki-laki dari kalangan awam datang dari negeri Najd. Datang dari negeri apa? Najd, dari kota Najd. Di selatan Saudi. Naam. Dan dia orang awam. Tapi dia masih menggunakan fitrahnya. Belum tercampuri fitrahnya. Melakukan ibadah umrah. Sampai di Masjidil Haram. Sholat tiba-tiba dengan satu orang yang tidak tahu kecuali melafadzkan niat, bahkan menjaharkan niat. Ketika dikumandangkan azan zuhur, setelah itu qomat, seseorang yang tidak tahu kecuali menjaharkan niat sebelum dia bertakbir, mengatakan nawaitu an usalli sholat az-zuhur. Aku niat menjalankan sholat zuhur. Arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Bilangannya 4 rakaat aku kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Khalfa imami masjidil haram. Di belakangnya imam masjidil haram. Panjang. Ketika dia angkat tangannya mau takbir, dipegang oleh satu orang Najd. Usbur ya akhi. Sebentar ya akhi, tunggu. Dipegang tangannya. Jangan dulu takbir. Baki alaika tarikh wal yawm was sana wasyahr. masih luput, ada yang tersisa, kata dia. Hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Masih ada yang tersisa. Hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Ini perkara yang tidak benar. Kurang dari sisi apa? Akal. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Tanpa kita ucapkan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengerti. Dan begitu pula kita sebelum melakukan suatu amalan, pasti terbukti dalam hati. Nah, ini niat. Apa harus diucapkan? Begitu pula para ulama menyebutkan, kalau seandainya lafaz ternyata keliru dari apa yang dia niatkan, dalam hatinya dia mau sholat asar, dia ternyata keliru melafadzkan nawaitu sholat duhur. Sah apa enggak sah sholatnya? Hah? Sholatnya sah apa enggak? Saya ulangi sekarang. Dia dalam hatinya mau mengerjakan sholat asar, tapi ketika melafadzkan keliru, lafadznya sholat duhur. Sah apa enggak sah sholatnya? Sah sholatnya. Karena yang ada dalam apa? Dalam hati, bukan dalam ucapan. Nah, sekarang permasalahannya, sumber kejadian-kejadian seperti ini dari mana? Perlu antum ketahui, ikhwani afidhakumullah, permasalahan ini muncul akibat salah kaprahnya salah satu pengikutnya Imam Syafi'i di dalam memahami perkataan gurunya. Imam Syafi'i suatu ketika pernah berkata, ada salah satu pengikutnya Syafi'i yang salah faham memahami perkataannya Imam Syafi'i. Padahal murid-murid Imam Syafi'i yang lain gak ada yang berkata ini. Imam Syafi'i pernah berkata, bi anna salata la budda minan nutqi fi awwaliha. Ini perkataan Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bahwasanya sholat itu wajib adanya lafadz di permulaan dengan lisan. Difahami oleh seorang yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Ini orang yang pertama. Dan dia keliru. Abu Abdillah Az-Zubairi. Difahami berarti yang katanya Imam Syafi'i wajibnya kita mengeluarkan suara dengan lisan di permulaan sholat berarti niat. Padahal maksudnya Imam Syafi'i bukan niat. Maksudnya Imam Syafi'i takbir apa? Al-ihram. Yang merupakan takbirul wajib. Dengan perkataan maksudnya Allahu Akbar. Karena ini rukunnya sholat. Enggak sah sholatnya tanpa apa? Takbirul wajib. Takbir yang wajib atau takbiratul ihram pemula sholat. Difahami oleh Abu Abdillah Az-Zubairi ini adalah apa? Niat. Padahal murid-murid Syafi'i yang lain tidak ada yang mengatakan ini. Dinukilkan perkara ini oleh Al-Imam An-Nawawi, Syekh Syafi'iyah. Pengikutnya Imam Syafi'i yang paling terkemuka. Imam An-Nawawi menyebutkan perkara ini dalam kitabnya Syarhul Muhadzab. Dan perkara ini pula telah banyak dibantah oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi ini awal permulaannya. Ini permasalahan melafadzkan niat baik dalam keadaan sirri atau jahri. Permasalahan yang kedua. Ada yang menyebutkan sebuah syubhat bahwasanya ternyata ada dalil. Bahwasanya dalam beberapa ibadah itu niatnya dengan lafaz. Mereka menyebutkan 4 ibadah. Yang pertama, mereka mengatakan tolak. Lalu Anda menceraikan istri tanpa melafadzkan. Sah apa enggak sah? Enggak sah. Kalau cuma kebetik dalam hati, enggak sah. Harus dilafadzkan. Anti talik. Anti saya cerai. Kamu, saya firaq. Putus hubungan pernikahan antara kita. Jadi harus dengan apa? Dengan lisan. Yang kedua, bernazar. Bernazar ini mewajibkan sesuatu yang enggak wajib kepada dirinya. Kalau bernazar cuma di hati saja, dikatakan nazar atau bukan? Jawabannya bukan. Sampai dia mengatakan, kalau seandainya jobku berhasil, aku akan puasa 10 hari. Kalau aku lulus, diterima di salah satu universitas negeri yang dia inginkan, aku akan bersedekah sekian. Ini apa hukumnya? Nah, nazar. Dia harus lafadzkan. Oh, berarti niat ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibadah apa? Hah? Nah? Yang lebih khusus. Ihram. Ketika kita apa? Ihram mengucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini permulaan di dalam apa? Ihram. Berarti pakai lafaz. Yang keempat, menyembelih. Yang menggunakan lafaz apa? Bismillah. Berarti ini. Nah, jawabannya ikhwani afidhakumullah, ini bukan niat. Akan tetapi ini syuru'ul ibadah bil lisan. Empat keadaan ini merupakan ibadah yang memang diawali dengan lisan, bukan niat-niat, tetap dalam hati. Kalau seandainya seorang muslim mengatakan, wahai istriku, kalau anti tetap ke rumahnya saudaramu, anti saya cerai. Niatnya dia cuma sekedar mengancam. Kemudian ternyata istrinya tetap mendatangi rumah saudaranya. Kata para ulama, enggak jatuh tolaknya. Karena niatnya dia apa? Cuma sekedar mengancam. Jangan kamu ke sana maksudnya. Tetap ke sana, yang enggak jatuh tolaknya. Karena dia bukan niat untuk mencerai, tapi mengancam, keras. Berarti itu merupakan ibadah yang dimulai dengan adanya ucapan lisan, bukan niatnya tetap di dalam. Permasalahan yang ketiga, yang terakhir. Hukum perpindahan niat. Terkadang kita berpindah-pindah niat. Nah, ini terbagi menjadi empat macam. Hukum perpindahan niat. Yang pertama, intiqalun min fard ila fard. Memindahkan niat dari yang wajib menuju yang wajib. Dari yang wajib menuju yang wajib. Anggap saja kita sholat isya 4 rakaat. Allahu Akbar. Tahiyat pertama, berarti kita sudah berapa rakaat? 2 rakaat. Tiba-tiba ingat, saya belum sholat maghrib. Langsung diputar sama dia niatnya. Tadi niatnya apa? Isya. Diputar sama dia niatnya apa? Maghrib. Ini bagaimana? Kata mazhab Asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah tubtil as-salat, salatnya batil. Dalilnya apa? Innamal a'malu, setiap amal itu ada niatnya. Kalau berpindah ya butuh niat yang lain. Kata Ibnu Qudamah المقدسي رحمه الله إذا انتقلت الفريضة إلى الفريضة الأخرى تبطل الأولى. Kalau berpindah satu yang wajib niatnya kepada niat yang wajib yang lain, maka ibadah yang pertama ini enggak sah, batal. Li'annahu qata'a niyyah, karena di ibadah yang pertama dia sudah putus niatnya. Dia salat isya, kemudian dia dirubah ke salat maghrib. Berarti yang salat isya tadi sudah diputus niatnya. Berarti enggak sah, batil. Walam tasihhu tsaniyah, kata beliau, li'annahu lam yanwi min ibadah min bidayatiha. Kemudian dia berpindah kepada ibadah yang kedua, dan ibadah yang kedua pun juga enggak sah. Kenapa? Karena dia enggak niat dari awalnya. Jadi dua-duanya apa? Enggak sah. karena ibadah yang pertama dia putus niatnya, ibadah yang kedua dia enggak niat dari awal. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, intiqalun min fard ila nafil. Perpindahan dari yang wajib menuju ke sunnah. Contoh saja. Kita sholat duhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita ngelihat jam, baru sadar. Anggap waktu balik. Ternyata jarum masih di angkanya 12. Berarti belum masuk apa? Belum masuk duhur waktunya. Mungkin dia baru bangun tidur, dipikir ini sudah zuhur. Ambil wudu, sholat, selesai sholat baru tahu nyadar. Ternyata masih jam 12. Atau mungkin jamnya mati. Berarti belum masuk waktu apa? Zuhur. Kemudian setelah itu dia sholat zuhur, berangkat ke masjid sholat zuhur berjamaah. Dan dia jadikan 4 rakaat tadi sebagai ibadah sunnah. Niatnya dari apa? Wajib. Sekarang dipindah ke? Kesunnah, kata para ulama, tidak sah. Kecuali satu keadaan. Kata para ulama, tidak sah. Kecuali satu keadaan. Apabila dia niat untuk memperbanyak amal pahala tanpa adanya kekeliruan. Maksudnya di sini. Contoh. Di masjid sudah tidak ada orang. Kita datang ke masjid. Sebetulnya kita pengen sholat berjamaah. Enggak ada orang. Kita sholat duhur 4 rakaat sampai selesai salam. Kita sendiri. Baru selesai salam, subhanallah, datang satu mobil. Rombongan. Mereka sholat duhur secara berjamaah. Lah di sini boleh. Kita berdiri. Sholat berjamaah bersama mereka. Nah. Dan dia jadikan sholat duhur yang sendiri tadi, yang pahalanya cuma satu, dijadikan sebagai ibadah yang sunnah. Ini gak apa-apa. Karena dia niat untuk memperbanyak pahala ibadah dan dia gak keliru. Ini yang kedua. Yang ketiga, perpindahan kebalikannya. Dari apa ke apa? Dari sunnah menuju wajib. Dia sholat 2 rakaat Allahu Akbar sholat sunnah. Dan dia ngantuk sekali. Kemudian mengatakan, ya Allah aku ngantuk sekali. Sudah tak jadikan 2 rakaat ini sholat subuh. Biar dia maksudnya selesai langsung tidur lagi. Mungkin dia bangun terlambat. Ambil wudhu dia maksudnya sholat sunnah dulu baru setelah itu sholat subuh. Di tengah-tengah sholat sunnah dia merasa ngantuk sekali, pengen untuk melanjutkan tidurnya. Dia mengatakan, sudah aku jadikan ini sholat subuh saja. Yang niat awalnya apa? Sunnah. Dia rubah ke wajib. Ini apalagi tidak bu? Tidak bu. Sunnah dijadikan wajib. Tambah gak boleh. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Dari apa ke apa? Yang pertama apa tadi? Wajib ke? Wajib. Yang kedua? Wajib ke sunnah. Yang ketiga? Sunnah ke? Wajib. Yang keempat apa? Sunnah ke? Sunnah. Contohnya sholat duha 2 rakaat. Allahu Akbar. Di pertengahan sholat dia ingat. Saya belum qobliyah apa? Subuh. Gak apa-apa kan diqadha? Diqadha gak apa-apa. Kita lupa diqadha gak apa-apa. Atau kita bangun terlambat kemudian sholat subuh bersama imam langsung. Setelah kita salam, kita mengerjakan sholat qadha qobliyah subuh. Nah dia sholat duha, dia lupa. Ternyata tadi aku belum sholat qobliyah subuh. Nah, kemudian dia rubah niatnya dengan qobliyah subuh. Yang awalnya niatnya apa? Hah? Duha. Ini sunnah dirubah ke sunnah yang lain. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh. Dan ada yang mengatakan tidak. Tidak boleh. Yang rajih wallahu ta'ala a'lam innamal a'malu binniyat. Jadi masing-masing ibadah itu ada niatnya. Enggak bisa satu ibadah dikasihkan dengan niat yang lain. Nah, ini merupakan beberapa permasalahan pelengkap mengenai niat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.